bisa jauh dari sisiku. Cintaku ku ingin selalu bersamamu sampai roda dunia tak berputar. Di antara kita telah terjalin jalin.